cinta di hatiku, membakar jiwa yang merana. Kata manismu membuatku yakin kepadamu, bayang dirimu menggoda jiwa. Yakin kita berdua. Kemana? Terima kasih. agar dirimu dapat mengerti. Hidup ini kasih yang telah pergi. Siang malam tiada henti, seakan semua semakin menarik.